Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu asy-syar'i, dalam rangka mencari al-ilmu yang syar'i. Al-ilmu merupakan perkara yang paling utama yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat, sampai di saat kita wafat pun kita butuh al-ilm. Al-ilm adalah nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, aw man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awaman kana maitan, apakah orang yang sudah mati, فأحيينه, kemudian kami hidupkan kembali, وجعلنا له نورا, dan kami jadikan untuk dia cahaya yang terang, يمشي به في الناس, yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia, kamam mathaluhu fi dhulumat, apakah sama dia, orang yang diberi cahaya tersebut, dengan orang yang berada di kegelapan yang pekat. Laisa bi kharijin minha, dia tidak akan pernah bisa keluar dari kegelapan tersebut. Inilah al-ilm, an-nur, an-nur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang yang diberi taufik olehnya, adalah al-ilm. Yang dimaksud an-nur di sini, cahaya di sini adalah al-ilmu, bukan ilmu dunia, tetapi ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang terpuji, ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dalam Al-Quran, dan juga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam puji dalam hadis-hadisnya. Itu semua tentang ilmu yang syar'i, ilmu yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah beserta pemahaman salaful ummah. Adapun ilmu dunia, maka kata para ulama bahwa tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran maupun satupun hadis dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang muji tentang ilmu dunia. Tidak ada. Tetapi yang dimaksud ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah al-ilm asy-syar'i. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Menunjukkan bahwa ilmu merupakan perkara yang paling penting, yang paling berharga daripada dunia dan seisinya, daripada dunia yang seisinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, apakah sama orang yang Allah beri cahaya dia dengan ilmu, dia berjalan di tengah manusia, apakah sama keadaan dia dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak mengerti tentang ilmu agama? Tentu jauh jawabannya, tidaklah sama. Jauh antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, jauh perbedaannya. Sekalipun orang berilmu tersebut tidak memiliki dunia, sekalipun dia adalah orang yang fakir, tetapi Allah angkat derajatnya karena ilmu yang dia miliki, karena ilmu yang dia miliki, ilmu, ilmu syar'i yang dengannya seorang terangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Salah seorang ulama, salah seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah, merupakan salah seorang imam yang terkenal di zamannya. Beliau, Atha ini adalah seorang budak berwarna hitam. Seorang budak warna hitam. Dia budak dari wanita penduduk Makkah. Tetapi dia adalah seorang yang berilmu. Di sekitar dia ketika itu beliau sedang mengajar di majelis. Beliau sedang mengajar murid-muridnya, menyampaikan ilmu. Di sekitar beliau ada banyak manusia untuk menimba ilmu dari beliau. Sewaktu ketika Atha bin Abi Rabah yang statusnya adalah budak berkulit hitam, rendah dunianya. Ketika itu beliau sedang salat di masjid, tiba-tiba datang seorang raja, Sulaiman bin Daud, salah seorang raja dari Bani Umayyah yang ada di zaman itu. Raja tersebut datang bersama kedua putranya, masuk masjid menunggu selesainya Atha bin Abi Rabah. Dalam rangka apa raja tersebut datang? Untuk mencari ilmu, untuk meminta fatwa, meminta jawaban tentang permasalahan-permasalahan ilmu yang dia butuhkan. Sampai-sampai raja datang terhadap orang yang statusnya budak berwarna hitam tadi. Lihat, raja itu menunggu. Padahal manusia seharusnya datang kepada raja. Orang itu datangnya kepada raja, bukan raja mendatangi rakyatnya. Tapi ini yang terjadi apa? Sebaliknya. Raja tersebut duduk bersama kedua putranya menunggu selesainya seorang alim ini, Atha bin Abi Rabah, dari salat. Kemudian setelah selesai salat, raja tersebut bertanya, meminta jawaban-jawaban terkait permasalahan-permasalahan, problem-problem yang beliau hadapi. Maka dijawablah oleh tabi'in yang mulia ini, Atha bin Abi Rabah, dengan jawaban yang tepat berdasarkan dengan ilmu yang dia miliki. Maka pulanglah Atha bin Abi Rabah, atau pulanglah raja tersebut dengan senang hati. Sampai-sampai dia mengatakan ketika perjalanan pulangnya kepada kedua putranya, wahai anakku, ya bunayya, la tanaya anil ilm, jangan kamu sekali-kali bosan dengan ilmu, jangan kamu jauh dari ilmu. Kata raja kepada putranya, jangan kamu jauh dari ilmu wahai anakku. Ketahuilah, lan ansa dzullana amama hadzal 'abd, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan kerendahan dan kehinaanku di hadapan budak berwarna hitam ini. Lihat, raja ini tahu kadar ilmu. Dia mendatangi ulama, mendatangi seorang yang berilmu. Kata raja tersebut, aku tidak pernah melupakan peristiwa ini. Raja yang posisinya terhormat paling tinggi kedudukannya di atas seluruh manusia di negeri itu. Tetapi dia datang ke masjid menunggu selesainya sholat seorang budak berwarna hitam. Tetapi apa? Dia adalah orang yang berilmu. Dia adalah orang yang berilmu. Inilah seorang yang memiliki ilmu. Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Dialah seorang raja yang hakikat. Raja yang sebenar-benarnya adalah seorang ulama. Mereka lah yang memiliki segala-galanya. Bukan raja dunia, bukan orang kaya, bukan para tajir, bukan gubernur, bukan orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Tidak. Lihat orang-orang yang ada di sekitar para raja, orang-orang yang ada di sekitar orang-orang kaya, orang-orang yang ada di sekitar orang yang memiliki pangkat-pangkat. Apa tujuan mereka ada di sekitar-sekitar orang-orang kaya tersebut? Apa tujuannya? Tidak lain karena dunia yang ada pada mereka. Tidak lain karena ada dunia yang ada pada mereka. Coba bayangkan, jika dunia orang ini hilang, hartanya hilang, gak punya harta, gak punya pangkat, apakah masih ada orang yang akan duduk berada di sekitar dia? Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tidak mungkin orang mau datang kepada orang yang gak punya apa-apa, gak ada manfaatnya. Tetapi para ulama, orang yang berilmu, gak punya dunia, gak punya harta, tetapi orang-orang duduk bermajlis di sekitar dia, bukan tujuannya dunia, bukan mengharap dunia, tetapi dia datang ke majlis tersebut tujuannya karena dia adalah seorang yang alim. Dia seorang yang alim. Kita bisa mengambil ilmu darinya, menimba ilmu dari orang tersebut. Inilah al-ilm. Inilah ilmu syar'i yang dengannya Allah angkat derajat seorang hamba disebabkan ilmu tersebut. Fa'ahyainahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Apakah sama antara orang yang Allah beri cahaya tadi yang dengannya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan orang yang berada di kegelapan, kejahilan, kebodohan yang dia tidak keluar dari kejahilan tersebut disebabkan dia tidak mau belajar ilmu, disebabkan dia jauh dari ilmu. Tentu jawabannya tidak sama. Manusia berbeda-beda. Jenis-jenis macam-macam manusia itu beda-beda. Ada manusia yang taat kepada Allah, ada manusia yang bermaksiat kepada Allah, ada yang manusia yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan dan kesesatan. Ada manusia yang, jenis-jenis manusia yang sangat banyak. Bagaimana kita tahu apakah jenis manusia ini berada di atas al-haq atau batil? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa orang ini fulan berada di al-haq atau berada di atas kebatilan, bid'ah atau di atas sunnah? Bagaimana kita akan mengetahui kondisi dan jenis-jenis manusia tersebut? Jawabannya tidak lain dengan ilmu, dengan an-nur, dengan cahaya ilmu ini. Maka Allah mengatakan, wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan kepadanya cahaya yang terang, yamshi bihi finnas, dia berjalan di tengah-tengah manusia, di atas al-haq, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan yang hak dari yang batil. Inilah seorang yang berilmu, seorang alim yang tahu ilmu. Maka ansah nafsi wa iyyakum bil-ihtimam bi talabil ilm, terus kita semangat memperbanyak talabul ilm, perbanyak mencari ilmu. Jangan bosan dengan ilmu. Jangan jauh dari majelis-majelis ilmu. Jangan kita jauh dari majelis-majelis ilmu. Ketika seorang sudah mulai menjauh dari ilmu, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dia tentu semakin jauh dari ilmu dan semakin jahil, semakin bodoh dan bertambah bodoh jika dia telah jauh dari ilmu. Dan semakin keras hatinya disebabkan tidak ada cahaya yang menerangi hati dia. Sayyidina Khadijah rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit nasihat yang semoga bermanfaat. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas permasalahan aborsi, menggugurkan kandungan. Bahwa aborsi, praktek aborsi ini hukumnya haram. Hukumnya haram, teranggap sebagai pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan. Tapi kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan pada halaman 38. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Tayib, ini sudah kita baca kemarin. Tayib, berikutnya qala waqad qarrara majlis hay'ati kibaril ulama. Masih halaman 38. Waqad qarrara majlis hay'ati kibaril ulama rakam 140 tarikh 20 Mayali. Dan majlis hay'ah, keputusan fatwa hay'ah kibar al-ulama telah mengeluarkan suatu fatwa, sebuah fatwa yang berisi berikut. Yang pertama, al-awwal, la yajuzu isqatul haml fi mukhtalaf marahil illa limubarrir syar'iyyin wa fi hududin dayyiqatin jiddan. La yajuz isqatul haml, tidak boleh diharamkan menggugurkan kandungan. Fi mukhtalafi marahilih. Sejak fase pertama dan seterusnya. Trimester pertama. 3 bulan pertama sampai 3 bulan terakhir tidak boleh. Dalam seluruh fase penciptaan tidak boleh seorang wanita menggugurkan kandungannya. Illa limubarrir syar'iyyin, kecuali ada alasan yang syar'i. Kecuali ada alasan yang syar'i. Wa fi hududin dayyiqatin jiddan, itu pun dalam batasan yang sangat sempit sekali. Alasan yang syar'i ini batasannya sangat sempit, sehingga boleh bagi dia untuk menggugurkan. Tidak boleh dia menggugurkan janinnya walaupun dia masih di usia sebulan dua bulan selama dia hamil. Tidak boleh tanpa ada alasan yang syar'i yang bisa diterima oleh syariat dia menggugurkan janin tersebut. Ini hukumnya haram. Yang kedua, idza kana al-hamlu fi tuwar al-ula wa hiya muddatu al-arba'in, jika idza kana al-hamlu, jika kehamilan tersebut fi tuwar al-ula, dalam fase pertama. Jika kehamilan tersebut masih dalam fase pertama. Apa fase pertama? Yaitu muddah al-arba'in, yaitu masa 40 hari awal kehamilan. Masa 40 hari awal kehamilan. Wa kana fi isqatihi fi hadhihi al-muddah, dan pengguguran ini, dia gugurkan janin tersebut pada masa, pada fase yang pertama ini, ini 40 hari yang pertama, dia lakukan pengguguran tersebut, khasyata al-masyakah, dengan alasan, karena khawatir, takut menghadapi masyakah, kesulitan, fi tarbiyatil aulad, dalam mengurus anak-anak. Dia ingin menggugurkan janinnya. Tujuannya apa? Alasannya apa? Karena susah kalau tambah anaknya lagi. Khawatir, repot untuk mengurus anak-anak. Au khaufan minal ajiz, atau dia khawatir tidak mampu untuk mengurusi anak tersebut. Au khaufan anil ajzi an takalifi ma'isyatihim wa ta'limihim, atau dia khawatir tidak mampu antakalifi ma'isyatihim, untuk membiayai kehidupannya dan pendidikan mereka. Au min ajli mustaqbalihim, atau dia khawatir pada masa depan mereka, masa depan anak ini. Jika dia hidup, khawatir apa nanti yang dia makan, bagaimana belajarnya nanti, butuh biaya, butuh uang lagi untuk proses kelahiran dan seterusnya. Khawatir terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, bagaimana besarnya anaknya tersebut dan seterusnya. Ini alasan-alasan yang tidak benar. Au iktifa'u bima lada az-zawjain min al-auladi fa ghairu jaizin, atau dia merasa cukup dengan anak yang sudah ada. Dia merasa cukup dengan anak yang sudah ada, kemudian mengalami kehamilan lagi. Wah, tidak butuh kita punya anak lagi, digugurkan saja yang hamil ini. Ini alasan-alasan yang tidak boleh. Baghairu jais, maka alasan-alasan ini semua adalah alasan yang tidak boleh. Tidak boleh untuk digugurkan dengan sebab alasan-alasan tadi, yaitu alasan karena khawatir, untuk khawatir susah berat untuk mengurus anak, atau khawatir tidak mampu membiayai kehidupan mereka dan pendidikannya nanti, atau khawatir masa depan anak-anak. Maka ini semua alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat untuk menggugurkan si janin dan kandungan tersebut. Baik, yang ketiga, la yajuzu isqatul haml idza kana 'alaqatan aw mudghatan hatta taqarrara lajna tibbiyyah mawthuqatin anna istimraruhu khatarun 'ala salamati ummihi. La yajuzu isqatul haml, tidak boleh menggugurkan kehamilan Idza kana 'alaqah, jika kehamilan tersebut sudah menjadi segumpal darah. 'Alaqah, segumpal darah. Aw mudghah, atau kehamilan tersebut sudah, janin tersebut sudah menjadi segumpal daging. Hatta taqarrar lajnah tibbiyah, sampai tim medis yang terpercaya memutuskan anna istimrarahu, bahwa jika kehamilan tersebut jika diteruskan maka akan membahayakan keselamatan ibunya. Seperti biayaksha alaiha al-halak, seperti khawatir, dikhawatirkan jika hamil ini tetap berada di dalam perut sang ibu maka akan meninggal ibunya tersebut. Tim medis yang terpercaya bisa menentukan dengan demikian, maka baru dalam kondisi yang seperti ini jaza isqatuhu ba'da istinfadi kafatil wasail, maka boleh dia untuk menggugurkannya dengan syarat setelah ditempuh kafatil wasail, berbagai usaha medis litalafi tilkal akhtar, setelah ditempuh berbagai usaha medis untuk menghindari mudarat-mudarat yang akan terjadi tersebut dan tidak berhasil. Misalnya janin ini masih belum berusia 4 bulan, masih dalam fase pertama, belum sampai berusia ditiupkan ruh padanya, kemudian tim medis yang terpercaya mereka memutuskan bahwa kehamilan ini sangat mengkhawatirkan kondisi sang ibu. Jika diteruskan kehamilan ini maka ibunya akan bisa celaka, bisa meninggal disebabkan melanjutkan kehamilannya ini. Maka jika benar bisa dipercaya ucapan tim medis yang bisa kita percayai, mereka bukan hanya menakut-nakuti tetapi betul-betul bisa kita percaya, maka di sini boleh bagi kita untuk menggugurkannya. Ini sebelum 4 bulan. Kemudian yang keempat, ba'da tuwar ats-tsalits, setelah fase yang ketiga, setelah sempurna kehamilan 4 bulan. Wa ba'da ikmalil arba'ati ashhur al-haml, setelah sempurna kehamilan 4 bulan. La yahillu isqatuhu, maka tidak halal bagi dia untuk menggugurkannya. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat bahwa beliau mengatakan la yahillu, jika sudah 4 bulan maka tidak halal untuk digugurkan, hatta yuqarrir jam'un minal atibba, sampai banyak dari para dokter yang memutuskan, para dokter yang mutakhasisin, yang spesialis dalam kandungan, al-mawthuqin, yang bisa terpercaya, para dokter yang menyaksikan, yang memutuskan tersebut adalah dokter yang ahli dalam bidang kandungan dan mereka semua bisa dipercaya bahwa baqa' al-janin fi batni ummih, anna baqa' al-janin, bahwa tetapnya janin di perut sang ibu bisa babi mautiha, akan menyebabkan kematian ibu tersebut. Maka ini baru boleh. Wa dzalika ba'da istifadi kaffatil wasail, dan ini juga harus setelah ditempuh usaha yang maksimal untuk menyelamatkan kehidupan ibunya tersebut. Jika sudah ditempuh seluruh dan segala usaha tim medis yang ahli, yang betul-betul bisa kita percaya, maka boleh kita gugurkan jika memang sudah tidak ada, jika memang sudah mereka sudah tidak berhasil untuk menyelamatkan salah satu dari dua nyawa tadi. وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذا الشروط. Seorang boleh menggugurkan kandungannya itu jika terpenuhi syarat-syarat di atas, yakni jika memang sudah madarat, yang pasti, bisa dikatakan hampir pasti terjadi. Jika tidak diugurkan, maka madarat tersebut akan menimpa sang ibu. Ini syarat yang dengannya seorang dibolehkan untuk menggugurkan janinnya. Daf'an li'adhami ad-dararain wa jalaban li'udhma al-maslahatain. Dalam rangka untuk mencegah dari kedua bahaya yang lebih besar, dan dalam rangka untuk mengambil dari kedua maslahat yang terbesar. Qala wal majlis, dan majlis yang memutuskan, majlis dokter yang memutuskan tentang keputusan ini, idza yuqarrir ma sabaq, jika dia telah memutuskan keputusan bahwa janin harus diugurkan, yusi bi taqwallah, yusi hendaknya mereka mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tathabbut bi hadzal amr, dan untuk lebih meneliti lagi dan lebih berhati-hati dalam permasalahan pengguguran janin ini. Wallahul muwaffiq. Inilah fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Lajnah Daimah. Namun di sana ada sebuah fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa masalah pengguguran janin ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan boleh seorang wanita menggugurkan janinnya dalam satu keadaan, yaitu bila sebelum 4 bulan kehamilan, jika janin tersebut belum sampai pada 4 bulan. Kenapa? Karena jika janin masih belum sampai 4 bulan, belum ditiupkan ruh padanya. Maka jika darurat, memang jika tetapnya janin berada di perut ibu akan membuat madarat pada ibu, boleh untuk diugurkan jika masih belum 4 bulan. Tetapi jika sudah masuk 4 bulan lebih, maka fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, tidak boleh dalam seluruh keadaan untuk digugurkan. Sekalipun para dokter, sekalipun seluruh medis mengatakan bahwa ini akan menyebabkan kematian ibunya, tidak boleh untuk digugurkan. Apa alasannya? Bukankah menolak, menghindar, menjauhkan dari mafsadah yang lebih besar, lebih diutamakan? Jika janinnya saja yang diugurkan dan ibunya selamat, itu kan bukannya itu lebih utama daripada harus dua-duanya yang meninggal? Dijawab oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, bisa lihat di Syarah Al-Arba'in, kata beliau, tidak. Tidak bisa kita katakan bahwa ini dalam rangka menolak madarat yang lebih besar. Tidak bisa. Kenapa? Beliau memberikan sebuah contoh. Ada dua manusia, yang satu besar dan yang satu masih anak-anak. Ada dua orang manusia, yang satu besar dan yang satu masih kecil. Mereka melakukan pepergian safar. Sampai di tengah perjalanan safar, mereka berada di suatu lembah atau suatu tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan sama sekali. Dan kedua orang ini, yang dewasa dan yang kecil, mereka tidak memiliki makanan apa-apa, kehabisan bekal, dan mereka betul-betul sudah lapar. Lapar sudah, tidak bisa hidup kecuali makan suatu makanan. Apakah boleh hukumnya orang yang besar ini untuk membunuh si kecil, anak kecil yang ada di sebelah dia, kemudian memakan bangkai anak ini? Jawabannya, tidak boleh. Jawabannya, para ulama sepakat dalam kondisi yang seperti ini, tidak boleh orang dewasa itu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya dia bunuh anak kecil yang di sebelahnya agar dimakan dagingnya, biar dia bisa bertahan hidup. Maka ini tidak boleh. Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Ini juga kondisi ini sama seperti ibu dan anak yang sudah hidup, yang ada di dalam perutnya. Tidak boleh seorang ibu dalam seluruh keadaan apapun juga, jika sudah lewat dari 4 bulan kehamilan tersebut, untuk menggugurkan janinnya ini. Karena itu adalah nyawa yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Jika dia menggugurkannya, hakikatnya dia telah melakukan pembunuhan. Hakikatnya dia telah melakukan pembunuhan. Tetapi jika dia tidak menggugurkannya dan tawakal kepada Allah, Kemudian jika Allah mentakdirkan ibunya mati dan anaknya juga mati, maka ini semua adalah takdir Allah, bukan perbuatan kita, bukan perbuatan kita, tetapi adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada ikut campur tangan manusia. Dan wallahu a'lam, pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat berdasarkan adillah, berdasarkan contoh yang beliau berikan, yaitu terkait dua orang yang safar tadi, yang seorang dewasa dan yang satu anak kecil. Baik, kita lanjutkan. Qala wa ja'a fi risalah fi dima at-tabi'iyah, dan dalam sebuah risalah karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, risalah fi dima at-tabi'iyah lin nisa, kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, annahu idza qasada min isqatihi itlafuhu, bahwa seorang wanita, bahwa jika tujuan untuk menggugurkan janin itu adalah itlafuhu, agar dia mati, fahadha in kana ba'da nafkhir ruhi fihi fahuwa haramun bila raib, maka ini jika dilakukan setelah ditiupkan ruh padanya, maka ini adalah perbuatan yang haram tanpa dilakukan lagi, tanpa dilakukan lagi, li'annahu qatlu nafsin bighairi haq, karena ini merupakan pembunuhan terhadap jiwa tanpa hak. Wa qatlu nafsil muharramah haram, dan membunuh jiwa yang diharamkan itu hukumnya haram bil kitab, berdasarkan Al-Qur'an wassunnah, dan sunnah dan al-ijma', kesepakatan para ulama. Kesimpulannya bahwa janin tersebut sudah berusia 4 bulan, sudah ditiupkan ruh padanya, maka ini tidak boleh untuk digugurkan, tidak boleh untuk digugurkan. Adapun jika janin itu masih belum masuk usia 4 bulan, masih belum ditiupkan ruh padanya, maka jika memang dibutuhkan dalam rangka untuk menyelamatkan ibunya, maka ini kondisi yang dibolehkan untuk menggugurkan janin tersebut karena alasan yang syar'i, karena alasan yang syar'i. Adapun alasan yang tidak syar'i seperti tadi contohnya, susah untuk mengurus anak, bingung biaya kehidupannya nanti, bingung masa depannya, maka ini alasan-alasan yang tidak syar'i, tidak ada alasan dari, tidak bisa diterima alasan yang seperti ini, bahwa rizki dan masa depan anak itu bukan kita yang menentukan. Masa depan dan rizki anak itu bukan di tangan kita. Semua manusia yang Allah ciptakan di muka, semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi itu semua sudah tertulis catatan rizkinya. Sejak janin masih di dalam rahim sang ibu, sudah ditulis apakah dia ini termasuk ahlul jannah atau ahlul nar, sudah ditulis apakah dia termasuk orang yang kaya atau orang miskin, sudah ditulis rezekinya dia berapa, amalan yang dia kerjakan itu apa saja, itu semua sudah tertulis. Tidak perlu kita khawatir tentang masa depan anak-anak kita, semua itu sudah ada yang mengatur, semua sudah ada yang mengatur. Untuk apa kita pusing-pusing? Pikirkanlah masa depan anak kita adalah memberikan manfaat untuk orang tuanya, bukan dunia, bukan dunia. Dunia itu akan sirna, dunia akan selesai, semuanya selesai, tinggallah amalan soleh yang akan kita bawa nanti. Maka tidak perlu kita mengkhawatirkan rezeki dan masa depan anak kita. Berapa banyak orang miskin bapaknya, anaknya menjadi orang kaya, dan sebaliknya, orang kaya menjadi bapaknya orang kaya, anaknya miskin. Tidak mesti bapaknya kaya terus anaknya juga kaya, bapaknya miskin anaknya juga nantinya jadi orang miskin. Tidak, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa qala al-Imam al-Jauzi, berkata Syekh Al-Fauzan pada halaman 40, berkata al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah, lamma kana mawdu'un nikahi li talabil walad, ketika tujuan disyariatkannya nikah yaitu untuk menghasilkan keturunan, walaysa min kullil ma yakunul walad, dan tidak seluruh air mani itu bisa menjadi anak, fa idza takawwana, maka jika suatu air mani sudah menjadi penciptaan, mulai proses penciptaan, faqad hasara al-makhluq, maksud faqad hasara al-maksud, maka sudah tercapai tujuan disyariatkannya nikah tersebut. Apa di antara tujuan disyariatkan nikah? Yaitu untuk menghasilkan keturunan. Jika terjadi, berhasil dan hamil, maka telah tercapai tujuan tersebut. Tujuan disyariatkannya an-nikah, di antara tujuan an-nikah adalah untuk menghasilkan keturunan. Fata'ammudu isqatihi mukhalafatun li muradil hikmah, maka sengaja menggugurkan kehamilan ini merupakan menyelisihi tujuan dari pensyariatan nikah. Menggugurkan kehamilan itu merupakan mukhalafah, menyelisihi tujuan dari pensyariatan an-nikah. Illa annahu idza in kana dhalika fi awwalil hamal, hanya saja jika keguguran tersebut dia lakukan di awal-awal kehamilan, qabla nafkhir ruh, sebelum ditiupkan ruh padanya. Fihi ithmun kabir, fihi ithmun kabir, ini juga merupakan, jika tanpa alasan, maka ini merupakan dosa yang besar. Li'annahu mutaraqqin ilal kamal, karena janin yang walaupun masih belum umur 4 bulan itu menuju kepada penciptaannya yang sempurna, menuju kepada ciptaannya yang sempurna. Wasara ila tamam, dan akan menuju menjadi sempurna nanti. Ini menggugurkannya walaupun di bawah 4 bulan tidak boleh, karena janin ini, kehamilan ini, segumpal darah ini akan berubah dan akan sempurna penciptaannya di kemudian hari nanti. Illa annahu aqallu ithman, hanya saja dosanya lebih kecil. Min alladhi nufikha fihi ruh, dosanya lebih kecil jika daripada pengguguran tersebut dilakukan setelah ditiupkan ruh pada janin tersebut. Dosa menggugurkan janin tanpa alasan sebelum ditiupkan ruh pada janin itu masih lebih kecil daripada dia menggugurkannya setelah ditiupkan ruh padanya. Fa idza ta'ammadat isqatu ma fihi ruh kana ka qatli mu'minin, maka jika seorang wanita sengaja membunuh atau menggugurkan janin yang sudah ditiupkan ruh padanya, maka ini serupa membunuh, serupa misal seperti seorang yang membunuh seorang mukmin. Wa qad qala ta'ala wa idzal mau'uda tusu'ilat, dan jika bayi-bayi yang kecil itu mereka dikubur, bayi-bayi yang masih hidup dikubur, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dan jika bayi-bayi yang kecil itu yang dibunuh di saat mereka kecil, mereka akan ditanya nanti di hari kiamat, anak-anak yang mereka bunuh di waktu kecilnya. Ini di adat kebiasaan Arab zaman dahulu, mereka membunuhi anak-anak perempuan mereka yang masih kecil karena malu. Maka Allah menurunkan ayatnya wa idzal mau'udatu su'ilat, dan di saat, nanti di hari kiamat, dan jika anak-anak kecil yang dibunuh itu mereka ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh. Fattaqillaha ayyatuhal muslimah, maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah wahai seorang wanita muslimah. Wala taqaddami ala hadhil jarimah, dan jangan sekali-kali kamu lancang melakukan perbuatan keji ini. Li ayyi gharadin minal aqrad, dengan sebab apapun juga. Wala tankhadi'i bidda'ayat, dan jangan pula kamu tertipu dengan pengakuan-pengakuan al-mudillalah, pengakuan-pengakuan yang menyesatkan. Wattaqalid al-batilah, dan meniru-niru orang-orang yang melakukan kebatilan. Allati la tastanidu ila aqlin aw dinin, yang mana pengakuan-pengakuan ajaran-ajaran aborsi ini adalah ajaran yang tidak bersandar kepada akal dan agama. Ditinjau dari akal itu sudah perbuatan yang kejam dan jahat. Demikian pula ditinjau dari agama itu menyelisihi syariat, menyelisihi syariat Islam yang melarang membunuh jiwa yang diharamkan. Tapi inilah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan ini bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada fasal yang keempat terkait pakaian dan hijab. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.